ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas bahwa beda antara murka Allah dengan hukuman Allah. Maka ketika disebut tentang istighfar kepadaAllah, begitu besar murka Allah, maka yang dimaksud adalah murka, marah. Maka salah satu sifat di antara ratusan bahkan ribuan sifat Allah adalah marah. Selain Allah juga mempunyai sifat cinta. Allah mencintai seseorang, Allah marah terhadap seseorang. Nah, beliau membahas bagaimana firqah-firqah dolal menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Rasul dan para sahabat, di mana Rasul dan para sahabat mengucapkan ghadabullah, Allah murka. Tetapi mereka, terutama kaum Murji'ah, mengatakan Allah tidak pernah marah, Allah tidak pernah murka. Sebab kalau Allah marah, berarti sama dengan kita marah. Ini batin. Selanjutnya, wahuna nas'al, di sini kami bertanya, ada satu pertanyaan. Ketika membahas doa Nabi, Nabi berdoa kepada Allah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat yang diibadai. Hal istajaba Allahu da'wat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah mengabulkan doa beliau, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi an la yaj'ala qabrahu wasanan yuhbad, yaitu Allah tidak menjadikan kubur beliau sebagai berhala yang disembah-sembah. Ini doa beliau. Apakah diijabah oleh Allah? Apakah doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah? Am iqtadat hikmatuhu ghaira ladzalik, atau itu sekedar hikmah saja? Artinya tahzir dari Nabi bahwa tidak boleh kubur beliau disembah-sembah, atau betul-betul diijabah oleh Allah? Pertanyaan itu. Al-jawab, beliau menjawab di sini menukil ucapan Ibnu Qayyim. Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, inna Allaha istajaba lahu, sesungguhnya Allah mengabulkan doa beliau. Berarti dengan kehendak Allah, kubur Nabi sampai hari ini, dari hari pertama beliau dikubur sampai hari ini, tidak disembah. Tidak ada yang menyembah kubur beliau. Di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tidak perlu dipertanyakan. Tidak ada satupun sahabat yang menyembah kubur beliau. Begitu pula tabi'in, begitu pula tabi'ut tabi'in. Yang jadi masalah hari ini, atau mungkin beberapa abad terakhir,

dipuji oleh para ulama salaf. Tafsir Al-Kabir karangan siapa? Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Apakah sudah diterjemahkan ke bahasa ini? Saya kira belum ya. Saya kira belum ada yang diterjemahkan. Ya, saya tidak tahu. Mungkin ada, saya kira belum ya. Asuransi pada zaman ini adalah judi. Tapi sebagian PNS dipotong gajinya setiap bulan tanpa peridoan kita untuk hal tersebut. Bagaimana dengan hal ini? Ya tentu bukan kita yang salah, karena bukan maunya kita. Ya, kita dizalimi. Orang yang dizalimi kan tidak berdosa. Bagaimana kalau kita nanti sakit sebagai PNS, kemudian mendapatkan sesuatu dari atas tadi? Boleh diterima. Ketika kita sakit, kemudian butuh biaya untuk mengobati, lalu ada orang yang membiayai kita, tentu boleh kita terima. Dan kita tidak wajib bertanya, ini bantuan dari mana? Ya. Yang tidak boleh, kita sengaja menyetor setiap bulan sekian dengan harapan kalau kita sakit pasti akan ditanggung biayanya 100% atau 90%. Ini tidak boleh. Allahu'alam. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.